padang bulan. Ayo konco podo dolanan. Rene rene bebiarengan, rame rame dak kegojekan. Kae kae rembulane yen disawan kok ngawe awe. Koyo koyo ngelingake konco kabeh ojo yeah.